أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبد رسوله. أما بعد، أخذنا بالأمس ما يتعلق بأقسام الدعاء والخوف والذبح والنذر، كذلك ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الخشية. فالخشية هي الخوف المبني على العلم بعظمة من يخشاه وكمال سلطانه. نعم. Bismillah, salatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Kemarin, jadi sebelum saya tadi memulai pelajaran, beliau memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah itu, kemarin kita sudah belajar juga tentang macam-macam doa, kemudian macam-macam khauf dan pelajaran yang lainnya. Kemudian di situ disebutkan ada yang namanya al-khosyah. Ada khauf, ada khosyah. Jadi kalau diartikan bahasa Indonesia, antara khauf dan khosyah itu sama-sama takut. Akan tetapi khosyah itu lebih daripada takut. Khosyah di sini yaitu takut yang dibangun di atas ilmu, atas kebesaran yang ditakuti dan kekuasaan yang ditakuti. Kedalik at-tawakkul huwa as-sidq al-i'timad 'ala Allah. Kemudian tawakal yaitu benar dalam bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, ma'athiqa bihi, dan kita percaya dengan Allah Subhanahu wa taala, wal akhdh bil asbab al mashru'ah, dan kita mengambil sebab-sebab yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sidq i'timad 'ala Allah, yaitu benar ketika bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, ma'athiqa bih, kita percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, wal akhdh bil asbab al mashru'ah, dan kita mengambil sebab-sebab yang disyariatkan oleh Allah. Idzan kull al ibadat lillah wa la yumkin an yusraf syai' min al ibadah li ghairillah. Maka dari itu semua ibadah itu hanyalah untuk diperuntukkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak bisa kita peruntukkan ibadah walaupun itu hanya sedikit kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Asal الثاني من الأصول الثلاثة معرفة دين الإسلام بالأدلة. Kemudian asal yang kedua dari usul salasah yaitu mengetahui agama ini dengan dalil-dalilnya. Man yu'arrif li al-Islam, ma huwa al-Islam? Siapa yang bisa menyebutkan apa itu Islam? Idza qala lak insan, hal anta muslim? Jikalau seseorang bertanya kepadamu apa itu Islam, apakah engkau seorang muslim? Taqul na'am ana muslim. Maka pasti antum akan mengatakan iya, saya seorang muslim. Yaqul ishrah li hadzal islam alladhi tad'i. Kemudian jika dia bertanya kepadamu, jelaskanlah kepada saya apa itu Islam yang engkau mengaku sebagai seorang muslim. Fala bud min ma'rifatil islam. Maka tidak bisa tidak kita harus mengetahui tentang Islam. Ma huwa al islam? Apa itu Islam? Naam. Naam. أوقف. نعم. الإسلام. نعم. نعم. صحيح. هذه أركان الإسلام. نعم. كذلك. نعم. الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. فتح الله عليك. نعم. قال الإسلام هو أن تسلم لله سبحانه وتعالى بماذا؟ بالتوحيد. وأخذنا التوحيد وأنواع التوحيد الثلاثة. نعم. Jadi pertanyaan tadi, jika dikatakan kepada kita apa itu Islam, maka kita menjawab bahwasanya Islam itu adalah al-istislam lillahi bitauhid, yaitu memasrahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tauhid. Dan tauhid itu kita sudah sebutkan kemarin macam-macamnya dan pembagian tauhid tersebut. والانقياد له بالطاعة. Kemudian setelah kita memasrahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tauhid, kita juga tunduk dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Idza labud min at-ta'a 'ala al-ma'siyah. Oleh karena itu, kita tidak boleh tidak harus menjauh dari bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal bara'a min asy-syirk wa ahlihi. Dan kita berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku-pelaku kesyirikan. Wa akhadna bil amsi kaifiyat al-bara'a min asy-syirk wa ahlihi. Dan kemarin kita sudah membahas bagaimana supaya kita menjauh dari kesyirikan dan pelaku-pelaku kesyirikan tersebut. Man ya'rif al-bara'a min asy-syirk wa ahlihi kaif takun? Na'am. Allah yaftah alik bil qalb wa bil lisan wa bil jawarih. Berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku-pelaku kesyirikan, yaitu dengan cara apa? Dengan keyakinan, lisan dan anggota badan. Idzan al-muslim ya'ti bit tauhid. Naam. Oleh karena itu, seorang yang dia dikatakan seorang muslim, dia harus mendatangkan tauhid, wa yuti' Allah subhanahu wa ta'ala wa la ya'si. Kemudian tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak bermaksiat kepada Allah. Wa ibra' min asy-syirk wa ahlihi. Dan setelah mendatangkan keduanya tersebut, itu tidak cukup. Dia harus berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku-pelaku yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ma hiya maratib ad-din? Apa tingkatan-tingkatan dalam agama ini? Maratib ad-din 3, ma hiya? Naam. Maratibuddin wa Islam, al-Islam, iman, wal-iman, wal-ihsan, wal-ihsan. Fatahallahu alaik. Naam. Kemudian sekarang syekhnya memulai untuk membahas tingkatan-tingkatan orang yang beragama di dalam agama ini. Yang pertama Islam itu sendiri, kemudian iman, dan yang ketiga adalah ihsan. Idzan maratibuddin kam? Tingkatan agama tadi yang disebutkan 3, al-Islam wal-Iman wal-Ihsan. Fatah Allah alaik. Naam, hadhi maratib ad-din. Ya, jangan jangan berbicara, jangan ngobrol. Tawqaf. Berdiri saja, tidak apa-apa. Berdiri yang antum ngomong tadi. Tawqaf. Tidak apa-apa, tidak. Bukan ini. Ya. Ayo naam, tawqaf. Berdiri saja, tidak apa-apa, berdiri. Iya. Ma hiya maratib ad-din? Apa tingkatan-tingkatan agama yang disebutkan tadi ini? Ikhwat tadi. Al-Islam wal iman wal ihsan. Kam arkan al-Islam? Berapa rukun Islam? Kalau 5. Naam, wa hiya. Ya, sebutkan rukun Islam. تقدم هنا تقدم. Eh, نعم. اجلس. لا تتكلم. Eh. نعم. من يذكر لي أركان الإسلام أخواننا. نعم. شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه السبيل. هذه أركان الإسلام. إذن أركان الإسلام كم؟ 5. نعم. Yeah. Tadi kita sudah menyebutkan tingkatan-tingkatan orang beragama dalam agama Islam ini. Kemudian tingkatan yang pertama yaitu Islam itu sendiri. Dan Islam itu sendiri, antum harus mendatangkan rukun Islam. Dan rukun Islam tadi sudah disebutkan ada 5. Yang pertama mengucapkan 2 kalimat syahadat, menegakkan sholat, menunaikan zakat, kemudian berpuasa, dan terakhir adalah melaksanakan haji di Baitullah. Naam. Ma ma'na syahadat an la ilaha illallah? Apa makna syahadat la ilaha illallah? Ma ma'na syahadat an la ilaha illallah? Naam. La ma'budah bihaqqin illallah. لماذا نقول لا معبود بحق ولا نقول لا معبود إلا الله؟ نعم. Mengapa kita mengatakan tidak ada ilah atau Tuhan yang berhak disembah dengan benar melainkan Allah Subhanahu wa taala? Mengapa kita tidak mengatakan tiada Tuhan yang disembah selain Allah? لماذا نقول في معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق ولا يصح أن نقول لا معبود إلا الله معناها؟ Mengapa kita dalam mengartikan kalimat la ilaha illallah maknanya yaitu tidak ada yang berhak yang disembah dengan benar melainkan Allah Subhanahu wa taala? Mengapa kita tidak mengatakan tiada yang disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala? Mal farq? Apa perbedaannya? La ma'budu illallah wa la ma'budu bihaq illallah. Apa perbedaan antara tiada yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala dengan tiada yang berhak disembah dengan benar selain Allah Subhanahu wa taala? Man ya'rif? Naam. الله يفتح عليك لأن لا إله إلا الله لابد فيها من كفر بالطاغوت قبل الإيمان بالله إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني لا إله نافيا جميع معبد من دون الله إلا الله مثبت العبادة لله وحده لا شريك له إذن ركن الشهادة النفي والإثبات. نعم. Jadi mengapa kita mengartikan la ilaha illallah tiada yang berhak disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala? Karena makna daripada kalimat ini yaitu kita mendatangkan dua rukun dari syahadat, yaitu menafikan semua atau meniadakan semua sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua al-itsbat, yaitu menetapkan sesembahan itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ini disampaikan oleh Nabi Ibrahim bahwa saya berlepas diri dari sesembahan yang kalian sembah kecuali illalladzi fatarani, kecuali yang menciptakan saya, yaitu dia menyadarkan semua sesembahan selain Allah, kemudian dia menetapkan bahwasanya yang patut saya sembah hanyalah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan saya. Walau قال انه معنى لا اله الا الله لا معبود الا الله معنى هذا انه كل ما عبد من دون الله فهو اله. نعم. Dan kalau diartikan bahwasanya makna la ilaha illallah tiada tuhan selain Allah, ini sering kita dengar di mana-mana, tiada tuhan selain Allah, maka persaksian ini, makna ini akan berdampak pada bahwa semua yang kita sembah, baik itu apa saja yang ada di bumi ini, matahari, kita sembah malaikat dan selainnya, ini adalah Tuhan. Karena kita artikan tiada Tuhan, tiada yang disembah selain Allah. Berarti setiap yang antum sembah, berarti itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa ma muqtada syahadat anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Kemudian, apa kandungan persaksian antum ketika mengucapkan syahadah wa anna Muhammadar Rasulullah, bahwasanya Rasulullah itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala? Muqtada syahadat anna Muhammadan 'abdu wa rasuluh. Ya, konsekuensi atau kandungan dari yang antum ucapkan ketika mengucapkan persaksian bahwasanya Muhammad itu adalah utusan Allah. Naam. هو عبد ليس له شيء من خصائص الربوبية ورسول لا يكذب عليه الصلاة والسلام. نعم. Ya, bahwa ketika kita mengucapkan bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah Rasul Allah Subhanahu wa taala, maka konsekuensinya, di antara konsekuensinya adalah bahwasanya dia adalah seorang hamba. Kalau Nabi Muhammad itu seorang hamba, maka kita tidak bisa memperuntukkan kepada Nabi Muhammad walaupun hanya sedikit dari ibadah. Kemudian ketika kita mengucapkan bahwasanya dia adalah Rasulullah Subhanahu wa taala, maka pengikraran kita tersebut kita harus datangkan bahwasanya kita tidak boleh mendustakan Rasul. Muqtada syahadah Adapun konsekuensi daripada syahadah, ay syahadat anna Muhammadan abdu rasuluh, yaitu ketika kita mengucapkan syahadat anna Muhammadan Rasulullah, ta'atu fi ma amar, yaitu kita mentaati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap apa-apa yang beliau perintahkan, wa tasdiqu fi ma akhbar, kita membenarkan yang dikabarkan oleh beliau, wajtinab ma anhu naha wa zajar, meninggalkan atau menjauhi segala apa yang dilarang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa alla ya'budallaha illa bima syara', dan tidak beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala kecuali dengan yang disyariatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ta'atu fi ma amar, konsekuensinya kita ulang lagi, yaitu kita taat dengan apa yang diperintahkannya, wa tasdiqu fi ma akhbar, kita membenarkan apa yang disampaikannya, wa ijtinab ma anhu naha wa zajar, kita meninggalkan atau menjauhi segala apa yang dilarangnya, wa la ya'budallaha illa bima syara', dan kita tidak beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala kecuali sesuai dengan yang disyariatkannya. Idzan hadza ma'na syahadat an la ilaha illallah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Jadi inilah konsekuensi dari ucapan kita dari dua kalimat syahadat. Naam. Tsani iqamash shalah. Kemudian yang kedua, rukun Islam yang kedua adalah menegakkan salat. Ai shalah. Menegakkan salat dalam rukun Islam tersebut, salat apa yang dimaksud? Naam, man ya'rif ai shalah? Ya. Naam. Salat al-fajr? La, salat fardu yang ini. Al-fard. Naam, al-khams, salat al-khams. Al-fajr wal-dhuhr wal-'asr wal-maghrib wal-'isha. Fatah Allah 'alaik. Naam. Ya. Jadi maksud menegakkan salat dalam rukun Islam tersebut yaitu salat lima waktu yang diwajibkan kepada kita. Salat apa? Dari salat fajr, salat zuhur, asar, maghrib dan isya. Naam. Wa iqamash shalah, iqamash shalah wa ita'az zakah wa shaum syahr ramadhan wa hajj baitillah liman istata'a ilaihi sabila. Ya, setelah itu, setelah salat, zakat, puasa dan haji. Al-martabah tsaniyah al-iman. Kemudian tingkatan yang kedua seorang yang berislam yaitu beriman. ما هو الإيمان عند أهل السنة والجماعة؟ بماذا يعرف الإيمان عند أهل السنة والجماعة؟ Apa pengertian iman? Apa pengertian iman yang datang dari ahlu sunnah wal jamaah? من يعرف؟ نعم. Naam, qaulun bil lisan. Jadi iman itu adalah perkataan dengan lisan, wa i'tiqadun bil qalb, meyakini dengan hati, wa 'amal bil jawarih wal arkan, beramal dengan anggota badan, yazidu bit ta'ah, bertambah dengan ketaatan, wa yanqus bil ma'siyah, dan berkurang dengan bermaksiat. Qaulun lisan, perkataan dengan lisan, wa i'tiqad al qalb, keyakinan dengan hati, wa 'amal al qalb wal jawarih, amalan hati dan anggota badan, yazidu bitta'a wa yanqus bil ma'siyah, bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan maksiat. Idzan labud fil iman min umur khamsah. Oleh karena itu seorang yang ingin dikatakan seorang yang iman, beriman, maka dia harus mendatangkan lima perkara tersebut. Naam, a'tih kitab. Akhadh kitab? Khalas, akhadh. Ha, a'tih. Naam. Idzan labud fil iman min umur khamsah. Qaul wa amal wa i'tiqad yazid wa yanqus. Naam. Jadi di dalam iman itu harus kita mendatangkan lima perkara: perkataan, keyakinan, perbuatan, bertambah dan berkurang. Idza kan yaqul bi lisani lakin la ya'taqid bi qalbi, hal huwa mu'min am la? Jika seseorang mengucapkan dengan lisan tentang keimanan, akan tetapi dia tidak meyakini dalam hatinya apakah dia seorang mukmin, seorang yang Islam. Yaqul bi lisanih mu'min bi lisanih lakin la ya'taqid bi qalbi, hal huwa mu'min am la? Man ya'rif? Ya, seorang yang mengucapkan misalnya dua kalimat syahadat dengan lisannya, akan tetapi dia tidak meyakini makna daripada ucapannya ini, dia tidak yakin. Nah, apakah orang tersebut itu kafir atau muslim? Allah iftah alaik, hadha huwa an-nifaq al-akbar, nifaq i'tiqadi. Na'am. Ya. Orang yang mengucapkan saja dengan lisannya, akan tetapi dia tidak meyakini apa yang dia ucapkan tersebut, inilah yang dinamakan orang-orang munafik. Yaitu karena ini merupakan nifaq i'tiqadi, nifaq yang berkaitan dengan keyakinan yang dilakukan oleh orang-orang munafik. Ya'taqid biqalbih walakin la yaqul bilisani. Kemudian di sana ada golongan yang dia meyakini dalam hati, akan tetapi dia tidak ucapkan keimanan tersebut dengan lisannya. Hal hadza mu'min? Apakah orang seperti ini bisa dikatakan seorang yang mu'min? Man ya'rif? Ya'taqid biqalbih lakin la yusarrih bilisani. Na'am. La, laysa bimu'min. Bal a'immat al-kufr ala hadha. Abu Jahl wa Abu Talib وفرعون أئمة الكفر على هذا يعتقد بقلوبهم لكن لم يصرح بألسنتهم. نعم. Ya, seorang yang dia meyakini, akan tetapi dia tidak ucapkan dengan lisan, maka dia bukanlah seorang yang muslim. Dia meyakini la ilaha illallah misalnya, akan tetapi dia tidak ucapkan, dia bukan seorang yang muslim. Bahkan pemimpin-pemimpin kaum kufar, keadaan mereka seperti itu. Mereka meyakini tentang Islam, akan tetapi mereka tidak ucapkan. Itu seperti Abu Jahal, Abu Talib, dan orang-orang kafir yang di zaman Rasulullah. Mereka meyakini dalam hati, akan tetapi mereka tidak mengucapkan Islam tersebut. Idzan labud fil iman min umur khamsa. Utruk al-kitab. Ya, di, ini dulu bukunya, ditutup dulu. Qawlun bil lisan واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح والاركان يزيد بالطاعه وينقص بالمعصيه. Jadi seorang yang dia ingin dikatakan seorang yang beriman, maka dia harus mendatangkan lima perkara. Dia harus mengucapkan dengan lisan, meyakini dalam hati, kemudian dia beramal dengan anggota-anggota badannya dan dengan amalan-amalan hatinya, dan iman itu bertambah dan berkurang. Man yadhkur li arkan al-iman kam? Siapa yang bisa menyebutkan kembali rukun iman? نعم من يعرف أركان الإيمان والبقية لا يعرف أركان الإيمان؟ Ya, siapa yang bisa menyebutkan rukun iman? Yang tidak angkat tangan kayaknya imannya masih diragukan imannya ini. نعم الأول rukun iman, rukun iman. أن تؤمن بالله. Ya, yang pertama beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada malaikat. Al-iman bil malaika. Ya, beriman kepada beriman malaikat. Beriman kepada kitab. Bil kutub. Beriman kepada rasul. Bil rasul alaihi wasallam. Beriman kepada hari akhir. Bil yaumil akhir. Beriman kepada beriman bil kepada takdir baik dan takdir buruk. An tu'mina bil qadar خيره وشره فتح الله عليك. نعم. إذن هذه أركان الإيمان الستة. يقرأ لكم الأخ أقل ما يقال في شرح أركان الإيمان. نعم. أن تؤمن بالله. الإيمان بالله يتضمن الإيمان بتوحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات والإيمان بوجود الله، ودل على وجود الله العقل والحس والفطرة والشرع. نعم. يا yeah, جدي. كتاب. Penjelasan rukun iman dan ihsan. Iman secara bahasa adalah pengakuan dan pembenaran. Secara istilah adalah perkataan dengan lisan, keyakinan dengan hati, amalan-amalan dengan anggota tubuh, bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan maksiat. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala itu memiliki empat rukun. Yani kita harus datangkan empat rukun ini kalau engkau dikatakan sebagai seorang yang beriman kepada Allah, yaitu kita beriman dengan adanya Allah atau beriman dengan wujud Allah Subhanahu wa taala. Dan beriman kepada adanya Allah Subhanahu wa taala ini bisa kita dapat dengan empat perkara, yaitu dengan akal, dengan naluri, fitrah dan syariat. Kemudian iman yang kedua kepada Allah Subhanahu wa taala, kita beriman dengan tauhid rububiyah, kemudian iman dengan tauhid uluhiyah, dan terakhir iman kepada tauhid asma wa sifat. Yang kedua yaitu iman kepada para malaikat. Bagaimana kita beriman kepada para malaikat? Penjelasannya adalah mereka adalah alam gaib yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan dari cahaya. Mereka selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah bermaksiat kepadanya. Mereka memiliki arwah atau ruh yang suci, memiliki jasad sebagaimana disebutkan dalam hadis tentang jasad mereka, yang menjadikan malaikat sebagai rasul yang memiliki sayap-sayap. Mereka juga memiliki akal dan hati sebagaimana disebutkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika hati mereka terkejut, para malaikat bertanya, "Apa yang dikatakan Rabb kalian?" Kita beriman kepada mereka secara global dan dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala beritahukan kepada kita atas nama-nama mereka seperti Jibril, Mikail dan Israfil. Begitu juga kita beriman kepada mereka bahwa mereka memiliki sifat-sifat dan amalan-amalan secara detail. Yang berikutnya adalah iman kepada kitab-kitab. Kita beriman bahwasanya kitab adalah kalam Allah Subhanahu wa taala secara nyata dan diturunkan bukan sebagai makhluk, dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab bersama setiap rasul, dan dalilnya adalah surat Al-Hadid ayat 25, sesungguhnya kami telah mengutus rasul kami dengan petunjuk dan kami menurunkan kepada mereka kitab dan neraca keadilan. Kita beriman kepada kitab-kitab secara global dan dengan segala apa yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan kepada kita dari nama-nama kitab tersebut, kabar-kabar di dalamnya, hukum-hukum yang tidak dihapus, dan bahwasanya Al-Quran penghapus kitab-kitab terdahulu. Kitab-kitab Allah yang diketahui yaitu Al-Quran, Taurat, Injil, Zabur, Suhuf Ibrahim dan Suhuf Musa. Yang berikutnya adalah iman kepada para rasul, yaitu kita beriman bahwa mereka manusia biasa, tidak ada sedikit pun kekhususan rububiyah, dan mereka hamba Allah Subhanahu wa taala yang tidak boleh diibadahi. Mereka sebagai para rasul dan mereka tidak boleh didustakan. Allah mengutus mereka dan mewahyukan kepada mereka, serta mereka diperkuat dengan mukjizat, dan bahwasanya mereka telah menyampaikan amanat, menasihati umat, berdakwah serta berjihad di jalan Allah dengan sebenar-benarnya jihad. Kita beriman kepada mereka secara global dan dengan segala apa yang Allah beritahukan kepada kita dari nama-nama mereka, sifat-sifat mereka, kabar tentang mereka, serta mukjizat yang Allah perkuat dengannya. Dan bahwasanya awal para nabi adalah Adam dan awal para rasul adalah Nuh, serta penutup para nabi dan rasul adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bahwa syariat sebelumnya semua telah dihapus dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ulul azmi ada lima sebagaimana disebutkan dalam surat As-Syura dan Al-Ahzab, yaitu Muhammad, Nabi Muhammad, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa dan Isa alaihi salatu wassalam. Naam. Yang berikutnya adalah iman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir terkandung di dalamnya iman kepada segala apa yang telah dikabarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengenai kejadian setelah mati, seperti fitnah kubur, peniupan sangkakala, kebangkitan manusia dari alam kubur, timbangan amal, buku catatan amal, jembatan sirat, haud atau telaga, syafaat, surga, neraka, tanda-tanda hari kiamat, dan penglihatan kaum mukminin terhadap Tuhan mereka atau Rob mereka pada hari kiamat di surga. Yang terakhir adalah iman kepada takdir baik dan buruk. Dan iman terhadap takdir baik dan buruk ini memiliki empat tingkatan. Yang pertama ilmu, yaitu iman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu secara global dan secara detail atau terperinci. Yang kedua adalah kitabah atau penulisan, yaitu iman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menulis semua takdir segala sesuatu sampai hari kiamat. Yang ketiga adalah masyiah, kehendak, yaitu iman bahwa apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki pasti terjadi, serta apa yang Allah Subhanahu wa taala tidak kehendaki pasti tidak akan terjadi. Dan seorang hamba memiliki kehendak, akan tetapi kehendak tersebut berada di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tingkatan yang terakhir dari beriman kepada takdir baik dan buruk, yaitu al-khalq atau penciptaan, yaitu bahasanya segala yang ada ini merupakan makhluk Allah Subhanahu wa taala, baik itu secara zat, secara sifat dan gerak-gerik. Kemudian ya ihsan. Al-ihsan huwa ruknun wahida. Ta'bud Allah ka'annaka tarah, ibadat raghba wa hubb wa syauq fi ma 'inda Allah. فإن لم تستطع الوصول إلى هذه المرتبة لا يمكن أن تخرج عن المرتبة الثانية، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، عبادة خوف وهرب وتسمى عبادة المراقبة. نعم. Kemudian tingkatan yang ketiga seorang yang memeluk Islam yaitu ihsan, dan ihsan ini hanya memiliki satu rukun dan dia memiliki dua tingkatan, yaitu tingkatan yang pertama yaitu tingkatan orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seolah-olah dia mempersaksikan Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah ini ibadah yang disertai dengan kecintaan, disertai dengan harapan, disertai dengan kerinduan apa-apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah ini adalah ibadahnya para nabi dan rasul, ini adalah tingkatan yang pertama. Adapun tingkatan yang kedua dari ihsan yaitu ibadah pengawasan, yaitu bahwa seorang beribadah itu dia merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ibadah ini ibadah yang disertai dengan takut. Dan tingkatan ini yaitu tingkatan yang seorang muslim tidak boleh keluar dari tingkatan ini. Ad-dalil ala arkan al-islam wal iman wal ihsan huwa hadits Jibril alaihi salam. Adapun dalil dari rukun-rukun iman, rukun-rukun Islam dan tentang ihsan, dalilnya hadis Jibril. طيب تراجعوا ما أخذنا من شرح أركان الإيمان الآن تحفظوه، والساعة 10:30 إن شاء الله تعالى نعود إلى الحلقة الثانية، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. يا أنتم دي apa saya menginginkan antum merujah pelajaran yang kita sudah ambil, terutama penjelasan rukun iman dan ihsan, dan insya Allah 10:30 kita akan mulai pelajaran berikutnya. سبحانك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.